Menjelang hari-hari bahagia kita, ku bayang wajah indahmu bersamaku. Di sisiku kau ukir senyum manismu, kau masih belum milikku lagi. Sambunglah cintaku duhai sayang, cinta kita untuk selamanya. Biar ku sentuh hatimu ini sendiri. Selamat malam wanita terakhir, tak mungkin ku kan temu seindah ini. Sampai gila ku harus menanti untuk kau menjadi milikku. Untuk kau menjadi milikku.